Estamos más para los niños y más para los niños y más para los niños. Tetapi yang bukan itu malah Allah Taala yang menjadikan kita tahu. Jalan yang lima, jalan lima dua belas, baru ke tempat ini. Lupa dari sah sampai selesai. Kemudian apa lagi? Nanti di masjid yang sama. Nanti masjid yang sama itu pukul 8:30 sampai 8:30 seperti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.